Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند أبناء التحفيظ عند إعداديين رواه أبو داود وعلقه عند تدريب الدعاء عند الإخوة طيب نستمر بارك الله فيكم الحديث الخامس والتسعون حديث yang ke-95 berbicara tentang bushrul mu'min, sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Sa'di rahimahullah an Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala qila ya Rasulullah أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang beramal kebaikan, dalam riwayat yang lain beramal semata-mata mencari wajah Allah tabaraka wa taala, wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu alayh, karena kebaikan yang telah dia lakukan orang-orang memujinya, orang-orang mencintainya karenanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tilka ajilu bushral mu'min rawahu Muslim. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita baca syarah As-Sa'di rahimahullahu taala terkait sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang seseorang yang melakukan amalan kebaikan. Amalan kebaikan dia lakukan karena Allah tabaraka wa taala. Tentu kalau dia lakukan mencari pujian dan sanjungan manusia, ia tidak masuk dalam bab ini. Yang masuk adalah seseorang yang melakukan kebajikan, lalu kemudian ikhlasan tentu lillahi azza wa jalla, lalu orang-orang menyanjungnya, orang-orang memujinya, orang-orang mencintainya atas perbuatan baik tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, itu kabar gembira yang disegerakan buat orang yang beriman. Rawahu Muslim. Kata beliau rahimahullahu taala, akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi anna atharal a'malil mahmudati al mu'ajjalati annaha minal bushra. Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan di dalam hadith ini bahwa akibat buah pengaruh amal-amal yang terpuji dan disegerakan itu, bahwa itu adalah bushra, kabar gembira. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang barakallahu fikum, dia tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan nilai duniawi dari manusia, semata-mata mencari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, dia mendapatkan sanjungan dan pujian, maka itu adalah kabar gembira. Fa inna Allaha wa'ada awliya'ahu wa humul mu'minuna al-muttaqun bil bushra fi hadhihi al-hayati wa fil akhirati. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan para walinya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah menjanjikan mereka dengan kabar gembira dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Kata beliau, wal bisyaratu, kabar gembira itu adalah al khabaru awil amrus saru alladhi ya'rifu bihi al-'abdu husna 'aqibatihi. Sebuah informasi atau perkara yang menggembirakan, menyenangkan, yang dikenali atau diketahui oleh seorang hamba dengan kebagusan akibatnya. Subhanallah. Ketika dia gemar untuk berbuat baik, Allahu Jalla wa'ala jadikan dia barakallahu fikum orang yang tenang, orang yang tenteram, orang yang bergembira di dalam hidupnya, ia lapang dadanya dengan kebaikan. Maka itu adalah bushra, kabar gembira. Karena ada orang yang melakukan kebaikan di belakangnya sesak dadanya. Ya, kenapa kok sesak? Oh, melihat orang ya malas-malasan misalkan, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tetap tenang, tegar, tenteram, berbahagia, bisa memetik nilai dari kebaikannya sendiri, barakallahu fikum. Ya, wa annahu min ahli sa'adah. Kebagusan akibat yang dia ketahui, yang dia dapatkan, yang dia rasakan, itu adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa dia termasuk dari ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, bergembira, dan amalnya adalah makbul. Amalannya adalah diterima. Kalau setelah amal kebajikan yang dilakukan itu melahirkan kebajikan yang keberikutnya, melahirkan kebaikan dalam akibat yang dia temukan, barakallahu fikum. Maka ini adalah gambaran amalannya itu makbul, amalannya itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adakan pintu amalan menjadikan seseorang itu ujub, menganggap bahwa dirinya itu lebih, dirinya orang yang paling berjasa, dirinya orang yang paling terdepan, dirinya terus, barakallahu fikum, sehingga harus dimuliakan, harus diangkat, harus diletakkan pada posisi dan seterusnya, barakallahu fi. Ini kan akibat buah yang jelek setelah beramal. Maka ini artinya dia tidak akan berbahagia dengan amal yang dia kerjakan. Akan terasa sesak dadanya, marah terus yang dia bawa, barakallahu fikum. Sempit rasanya dunia yang begitu luas, sempit. Ketika orang melihat orang yang melakukan, ya taruhlah, tidak sesuai dengan kemauan dan keinginannya, kepinginnya ngamuk, marah, ini itu. Tidak ada langkah dan upaya yang dia bisa perbuat untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan barakallahu fikum pembenahan, rahimani wa rahimakumullah. Sempit dadanya. Beda halnya di saat seseorang melakukan kebaikan, dia bisa memetik dari hasil. Maka ada orang yang memang butuh bantuan dirinya, dibimbing, diarahkan. Suatu saat kalau sekiranya sudah tidak bisa lagi dengan kelembutan, mungkin dengan sifat tegas. Tetapi itu adalah langkah yang dibawa atau dihasilkan dari amal soleh yang membuahkan kesolehan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Persoalannya bukan kita mampu berkarya. Saya sering ulang-ulang. Permasalahannya kita bukan kita mampu berbuat. Kita telah banyak berkorban, banyak ini, banyak itu. Persoalannya dalam hidup ini, mampukah kita menjaga apa yang telah kita lakukan itu untuk menjadi tabungan kita selalu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang berat, rahimani wa rahimakumullah. Mampukah kita menjaganya? Apa yang telah kita lakukan menjadi tabungan yang terus terpelihara dan terjaga di sisi Allah Jalla fi'ula? Karena memang banyak perkara yang namanya setan sebagai lawan kita. Kita tidak melihat dia, dia melihat kita. Kita tidak tahu di mana posisinya, di mana, kemana, jalan masuknya, apa yang akan dirusak. Kita tidak tahu lawan ini, barakallahu fikum. Sementara dia melihat kita selalu, rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada sesungguhnya kekuatan yang harus kita bawa selalu, kekuati kecuali amal soleh yang kita telah lakukan dan menjadi tabungan selalu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah kita sudah menabungnya, suatu saat dan suatu ketika harus kita bongkar, menceritakannya untuk kemudian disanjung, dipuji, diangkat. Kan itu adalah pintu perusak terhadap amalan yang sudah menjadi tabungan. Barakallahu fikum. Kita urai kembali, kita buang begitu saja. Apalagi maaf-maaf kalau sampai kita terjatuh dalam perbuatan menggibahi saudara kita, mencela saudara kita, mencaci maki mereka, menghabiskan kehormatannya. Sudah terlalu banyak orang-orang yang kita tabungkan di dalam hidup. Mampukah tabungan kita itu untuk membayar orang-orang yang kita tabungkan kelak di akhirat? Mampukah? Cukupkah? Barakallahu fikum. Kalau saja satu orang mungkin yang telah kita cela, yang telah kita rendahkan, belum tentu kebaikan kita bisa untuk membayar apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana lagi kalau banyak orang yang kita cela, yang kita rendahkan, yang kita barakallahu fikum hinakan, maka sungguh sangat mengerikan dan menakutkan di dalam hidup. Persoalannya bukan kita mampu berbuat, bukan kita mampu banyak melakukan kebajikan. Kemampuan kita untuk menjaganya, ahibati fillah. Maka disinilah letaknya muhasabah. Selalu melakukan evaluasi di dalam hidup kita. Mengoreksi, melihat, membaca, mengenali diri kita sendiri. Dan pintu-pintu kelemahan. Karena syayatin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, memasuki insan itu melalui sifat yang ada pada manusia itu. Melalui sifat pintu-pintu yang ada pada manusia itu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang memiliki benteng, lalu kemudian dia tidak mengenali pintu-pintunya, bentengnya, wah luar biasa. Hafidul Quran, menghafal hadis Nabi SAW, akwal para ulama, wah luar biasa. Benteng-bentengnya kuat. Namun, dia tidak mengerti pintu-pintu benteng. Yang dari situlah musuh akan masuk padanya. Maka ini akan membahayakan. Barakallahu fikum. Kita tahu, tiga orang yang dinyalakan pertama kali api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang telah berjuang dengan perjuangan besar. Berkorban dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Orang yang belajar ilmu, membaca Al-Quran. Orang yang bersedekah, orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan-amalan besar, rahimani wa rahimakumullah. Sekembalinya di hadapan Allah Jalla wa Ala, nihil. Barakallahu fikum. Nah, seseorang jikalau mengerti pintu-pintu benteng, tentu dia akan menyiapkan. Jangan sampai musuh masuk dari pintu yang ini. Ada pintu rahasia, ada pintu ini, ada pintu penyelamat, ada pintu yang itu langsung berhadapan dengan musuh. Barakallah, dia tahu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pintu-pintu itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh al-insan. Pintu-pintu itulah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh al-insan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala aqwan nas, manusia yang paling tangguh, manusia yang paling kuat adalah orang yang memasrahkan seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang paling aqwan nas, orang yang paling kuat manusia adalah orang yang mengembalikan semua urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah Jalla fi'ula. Barakallahu fikum. Maka dia harus menjaga pintu-pintu, yaitu sifat-sifat yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita langsungkan. ini di dunia, bagaimana kebahagiaan yang dia jumpai setelah amal soleh yang dia lakukan, setelah kebaikan yang dia perbuat, ternyata dia bisa memetik kebaikan pula dari hasil amal solehnya tersebut. Amma fil akhirati. Adapun dalam kehidupan akhirat, kata beliau, fahiyal bisyaratu biridallahi wa thawabihi. Adapun kabar gembira di akhirat, yaitu kabar gembira dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan najat min ghadabihi wa iqabihi, selamat dari marah dan hukuman Allah Azza wa Jalla, indal mauti, ketika mati, wa fil qabri, dan di dalam kubur, wa indal qiyami ilal ba'af, dan ketika dibangkitkannya dari alam kubur, wa indal qiyami ilal ba'af. Yab'athullahu li'abdihi al-mu'mini fi tilkal mawadhi'i bil bushra ala yadil malaikati kama takatharat bidzalika nususul kitabi wasunnati wa hiya ma'rufa. Subhanallah. Allahu jalla wa ala mengutus kepada hamba yang beriman pada kondisi-kondisi tersebut, ketika matinya, ketika dia berada di alam kubur, bil bushra, membawa kabar gembira melalui para malaikat, sebagaimana telah terlalu banyak nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan hal itu, wahiyya ma'rufah, sesuatu yang sangat diketahui oleh kita tentunya, barakallahu fikum, tentang bagaimana malaikat membawa bushra terhadap orang mukmin kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ammal bisharatu fid dunya allati yaj'aluha yu'ajjiluha Allah lil mu'mini. Adapun kabar gembira di dunia yang Allah menyegerakannya bagi kaum mukminin, namu zajan wa ta'jilan li fadlihi, sebagai satu bentuk atau penyegeraan terhadap karunia Allah Jalla wa'ala, wa ta'arrufan lahum bidhalik, dan mengenalkan mereka dengan itu semua, wa ta'arruf lahum bidhalik, wa tansyifan lahum alal a'mal, kabar gembira di dunia untuk menopang, memberikan semangat buat mereka untuk beramal. Fa'ammuha, kabar gembira yang bersifat menyeluruh adalah taufiquhum, taufiquhu lahum lil khairi. Yang bushra, kabar gembira bagi kaum mukminin adalah taufiq Allah jalla fi'ula buat mereka menuju kebaikan. Allah buka. Allahu jalla wa ala memberikan taufik kepada mereka menuju al khair, kebaikan, barakallahu fikum. Wa ismatuhu lahum minasyri, dan penjagaan Allahu tabaraka wa taala terhadap mereka dari syar, dari kejelekan, barakallahu fikum. Wa ismatuhu lahum minasyri, taufik Allah jalla fi'ula kepada mereka menuju kebaikan, dan penjagaan Allah jalla fi'ula buat mereka dari syar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'ada. Adapun orang yang berbahagia, amma ahlus sa'adah, yaitu orang yang akan masuk ke dalam surga, ya, atau ahlul jannah dalam riwayat yang lain, Allahu jalla wa'ala atau mereka akan digampangkan, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Subhanallah. Ya, tentunya kita berharap apa yang selama ini kita lakukan dan ukir dari kebaikan dalam hidup bersama saudara kita menjadi sebuah bushra, kabar gembira dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa yang kita mendapatkan kemudahan dan kegampangan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, semoga ini menjadi bushra, kabar gembira. Barakallahu fikum buat kita. Namun tentu ya, jangan kita bermimpi. Ketika kita berada pada kemudahan melakukan kebaikan, lalu kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah berangan-angan, saya tinggal di pondok pesantren, tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, barangnya dicuri misalkan, ya hilang dan seterusnya. Belum lagi anaknya, kemudian putra-putrinya misalkan. Ya, jangan bermimpi demikian. Di mana kita mengukir kebaikan di dalam hidup, maka disitulah ujian akan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ujian kan banyak, telah disebutkan oleh Allah jalla wa ala, walanabluwannakum bisyai minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Pintu kita diuji oleh Allah jalla wa ala itu terlalu banyak. Pintu dunia saja, wah, semuanya dunia itu akan bisa menjadi ladang untuk kita diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, istri yang kita cintai dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Anak yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan dipanggil oleh Allah jalla fi'ula. Suami yang selama ini membantu melenyapkan kesulitan, membantu menghilangkan kesulitan beban di dalam hidup dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala lah yang punya kemauan untuk menguji hambanya dengan cara apapun dan bagaimanapun. Dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belum lagi urusannya terkait dengan ujian akhirat. Ujian kaitannya dengan agama kita, barakallahu fikum. Semuanya itu akan terjadi bersama kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan tidak banyak diterima oleh Allah jalla wa ala, kekuatan apa buat kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut? Apa yang kita harapkan dari diri kita ini yang tabungannya dianggap banyak, ternyata di sisi Allah jalla wa ala tidak punya nilai. Tidak memiliki, barakallahu fikum, hasil, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kan ini kerugian yang sangat, kita tidak punya kekuatan. Sehingga sedikit ujian dunia sudah goyang, barakallahu fikum. Lisan sudah tidak bisa lagi dikontrol. Ya, suaminya dihabisi. Anaknya, wah, menjadi bulan-bulanan dia setiap saat. Suaminya juga demikian. Kecil ujian duniawi menunjukkan ini harus kita melakukan evaluasi lebih lagi. Kalau sekiranya kebaikan demi kebaikan yang kita tabung itu kita jaga, maka inilah kekuatan di saat ujian itu turun, barakallahu fikum, di dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kemudahan yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melakukan amal-amal ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, ay ahlul jannah, itu merupakan bushra, kabar gembira dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, fa idza kana al 'abdu yajidu a'malal khairi muyassaratan lahu musahhalatan alayhi wa yajidu nafsahu mahfuzan bihifdzillahi anil a'mali allati tadurruhu. Jikalau seorang hamba menemukan amal-amal kebaikan itu mudah, musahhalah lahu, digampangkan, dan dia menemukan pada dirinya terpelihara amal itu dengan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dirinya terpelihara dari hal-hal yang tadurruhu, membahayakan dia. Kata beliau, kalau kondisinya seorang hamba demikian, kana hadza minal bushra allati yastadillu bihal mu'minu ala akibati amrihi. Ini adalah kabar gembira yang akan bisa dijadikan oleh seorang mukmin patokan akan kebagusan imbalan kebaikannya. Fa innallaha akramal akramin wa ajwadal ajwadin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha dermawan dari yang dermawan, yang paling baik dan bagus dari yang paling bagus. Wa idza btada'a 'abduhu bil ihsan atammahu. Allahu akbar. Apabila hambanya memulai dengan kebaikan, Allahu jalla wa ala atamma. Allahu jalla wa ala yang akan membantu dia untuk menyempurnakannya, kebaikan. Berarti ketika kebaikan ada pintunya, jangan sekali-kali ditutup. Jangan ditunda, barakallahu fikum. Karena menunda pintu kebaikan, setan yang akan menyambarnya. Setan yang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membisikkan kejelekan demi kejelekan, barakallahu fikum. Coba lihat orang-orang yang malas hidupnya, malas beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kan kita lihat sendiri, barakallahu fikum. Ya. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, apabila hamba itu memulai untuk berkarya kebaikan, atammahu, Allah akan menolong untuk dia menyempurnakan. Fa'a'zamu minnatin wa ihsanin yamunu bihi alaih. Maka nikmat yang paling besar dan kebaikan yang paling besar Allahu Jalla wa Ala memberikan kepadanya hamba tersebut, ihsanuhuddini, yaitu kebagusan dari sisi din, yaitu agama yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ya, dia istiqamah di saat ujian-ujian datang menimpanya besar, jadi orang yang sabar, jadi orang yang tawadu, barakallahu fikum. Walaupun ya banyak hal yang memancing emosionalnya, misalkan marahnya, ya, tetapi dia jaga, barakallahu fikum. Fayasurrul mu'minu bidzalika akmala sururi. Sehingga orang yang beriman dengan hal itu menjadi orang yang paling sempurna kebahagiaannya. Sururun biminnatillahi alaihi bi'a'malil khairi wa taisiriha. Kebahagiaan, nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala atasnya dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa taisiruha li'anna a'zama alamatil iman mahabbatul khair warraghbatu fi wassururu bi fi'lihi wasururun thanin bi tam'i syadid fi itmamillah ni'matahu alaihi wa dawami fadlihi. Allahu akbar. Kata beliau, karena tanda-tanda keimanan yang paling besar pada diri seorang hamba itu cinta al-khair, cinta kebaikan. Subhanallah. pada dirinya kebaikan buat orang lain. Dia melakukan kebaikan buat orang lain. Di saat orang lain mendapatkan kebaikan, dia juga senang bawaannya. Barakallahu fikum. Lianna a'zama alamatil iman mahabbatul khair. Cinta kepada kebaikan, berkemauan dan berkeinginan padanya melakukan kebaikan itu, berbahagia dengan melakukannya, dan juga kebahagiaan yang kedua, bitam'ihi syadid, keinginan dia yang keras untuk mendapatkan kesempurnaan nikmat Allah Jalla fi'ulah dan karunia yang terus-menerus pada dirinya. Allahu Akbar. Ini alamatul iman. Tanda-tanda keimanan yang paling besar. Cinta kepada kebaikan. Senang pada kebaikan. Bergembira ketika melaksanakannya. Dan juga kegembiraan yang kedua. Keinginan yang keras pada dirinya. Tanda-tanda keimanan. Ada keinginan yang keras pada dirinya. Allah menyempurnakan nikmat kebaikan yang dia dapatkan. Karunia yang dia telah peroleh untuk selalu menyertainya. Barakallahu fikum. Wa min dhalik, ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Termasuk darinya, yaitu kabar gembira dari Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang disebutkan di dalam hadits ini. Idza 'amilal 'abdu 'amalan min a'malil khair, wa khususan al-athar as-salihah wal masyari' al-khairiyyah al-'ammah an-nafa'. Apabila seorang hamba melakukan amalan-amalan kebaikan, terlebih khusus memiliki pengaruh yang baik, yang bagus untuk kepentingan, barakallahu fikum, yang bersifat umum, bisa dirasakan, bisa dinikmati, akan bisa dimanfaatkan dalam kebaikan, barakallahu fikum, dia berbuat, dia berkorban, mengorbankan mungkin tenaga, mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk memberikan manfaat pada jalan kebaikan yang bersifat menyeluruh. Barakallahu fi. Dia lakukan berlahan-lahan. Wa tarattaba ala dzalik mahabbatun nas lahu. Setelah itu muncul kecintaan manusia atas hal itu. Dia tidak pernah mencarinya. Dia jaga amalnya. Wa tsana'uhum alaihi. Ada sanjungan, ada pujian manusia. Wa du'a'uhum lah. Bahkan bermunculan doa kebaikan buat dirinya. Kana hadza minal busyra. Ini termasuk dalam kabar gembira di dalam hadis yang disegerakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Anna hadzal amala minal a'malil maqbulah. Amal yang dia kerjakan ini bahwa termasuk dari amal-amal yang makbulah, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Semua kaitannya dengan urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala adalah bukan kepentingannya buat kita dan anak kita sekarang ini, tetapi untuk terus berkesinambungan buat cucu kita, mungkin buat cicit kita di masa yang akan datang. Kalau kita meninggalkan kebaikan, barakallahu fikum, yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, banyak orang, sampai kemudian cucu dirinya sendiri atau anaknya, kemudian cucunya, belum lagi anak fulan, cucunya fulan, belum lagi yang satu, belum lagi semuanya memanfaatkan. Bukankah ini barakallahu fikum busyur? Kabar gembira dari Allah tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, allati ja'alallahu fiha khairan wa barakah. Allah jadikan padanya kebaikan dan Allah Jalla wa'ala jadikan padanya barokah. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali membongkar apa yang telah kita perbuat buat agama Allah Jalla fi'ula. Kita bongkar amal kita, lalu kita buang sia-sia. Rahimani wa rahimakumullah. Selama itu adalah pintu kebaikan. Selama itu adalah pintu kebajikan. Apalagi itu buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka korbankan waktu. Korbankan tenaga. Korbankan pikiran. Kalau dibukakan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala, lakukan. Korbankan harta. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu akan menjadi tabungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah. Wa minal busra fil hayati dunya mahabbatul mu'minin al-abad. Termasuk kabar gembira dalam kehidupan dunia ini, kecintaan orang-orang beriman kepada seorang hamba tadi. Liqaulihi ta'ala, innal ladina aman wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allahu Jalla wa'ala akan menjadikan Ar-Rahman, akan menjadikan pada diri mereka wud, ai mahabbatan minhu lahum wa tahbiban lahum fi qulubil ibad. Allahu Jalla wa'ala yang menanamkan kecintaan pada mereka, ya, kecintaan pada mereka dan menanamkan kecintaan buat mereka di dalam hati-hati hamba. Barakallahu fikum. Maka di saat seseorang melakukan kebaikan, barakallahu fikum, untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala sekecil apapun, maka hilangkan sifat-sifat yang jelek. Apa itu disebutkan oleh Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala adalah sifat yang jelek itu adalah tahasud, yaitu menghasadi. Hasad. Ya, terhadap orang yang melakukan kebaikan yang ada, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah musabaqah, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, barakallahu fiik. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa min dhalika tsana'ul hasan, فَإِنَّ كَثْرَةَ ثَنَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعَبَدِ شَهَادَةٌ مِّنْهُمْ لَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ. Termasuk dari al-bisharah, kabar gembira itu, adalah pujian yang baik. Karena banyaknya pujian dari kaum mukminin atas seorang hamba, itu adalah persaksian dari mereka kebaikan. Dan orang-orang beriman itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa min dhalik, termasuk di antaranya adalah ar-ru'ya salihatu yaraha al-mu'minu. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Au tura lahu, atau mimpi yang baik yang dilihat oleh orang lain. Orang lain yang memimpikan dia kebaikan, barakallahu fikum. Ya, ar-ru'ya salihatu yaraha al-mu'min. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau disaksikan oleh orang lain, ini juga masuk dalam kabar gembira. Fa innar ru'ya salihata minal mubasyirat. Karena mimpi-mimpi yang baik itu termasuk dari al mubasyirat, kabar gembira. Sedikit lagi, wa minal busyra ayuqaddirallahu 'alal 'abdi takdiran yuhibbuhu aw yakrahuhu wa yaj'alu dhalika takdir wasilatan ila salahi dinihi wa salamatihi minasyak. Termasuk kabar gembira, yaitu di saat Allah Jalla wa'ala menakdirkan bagi seorang hamba, apakah ketentuan itu yang ia cintai, dia cintai hamba itu, atau yang dia benci, tidak suka hamba itu terjadinya. Namun Allah menjadikan takdirnya itu, ketentuan itu, sebagai wasilah, perantara untuk dia bisa memperbaiki agamanya. perantara untuk bisa dia selamat dari asyarr, dari kejelekan. Kata beliau, wa anwa'u al-tafil bari subhanahu wa ta'ala la tu'ad wa la tuhsa wa la tukhtar bil ba wa la taqturu bil bali wa la taduru bil khayal wallahu a'lam. Kebaikan-kebaikan Allah, kelembutan-kelembutan Allahu jalla fi'ula, tidak akan bisa dihitung dan tidak akan bisa dibilang, bahkan tidak bisa nyantol di benak kita, barakallahu fikum, dan tidak pernah berputar pada khayalan kita, tidak bisa, karena luasnya kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu yang beliau tekankan adalah kita berupaya melakukan kebaikan sekecil apapun makbul, berusaha untuk diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sanjungan dan pujian itu datang. Bisa tidak mencari sanjungan dan pujian, itu benar-benar kabar gembira disegerakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.